Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dan bersua untuk saling bertukar informasi pada hari ini melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung tentang bagaimana keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan menyangkut tentang kaum Nabi Saleh dan kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadzuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Allah. Surat Al-A'raf ayat 78. Ya, kalau di dalam keterangan ayat yang terdahulu ya, dari mulai ayat 73 sampai 77, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tentang gambaran bagaimana usaha-usaha keras yang dilakukan oleh Nabi Shalih alaihi salam untuk mengembalikan kesadaran umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam keterangan ayat 76 dan 77, sikap umatnya yang sudah tidak begitu bersahabat, bahkan malah menantang Nabi Shalih alaihi salam dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan mereka, ya Shalih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ketika mereka sudah menyembelih unta yang merupakan mukjizat Nabi Shalih alaihi salam, mereka malah menantang Nabi Shalih untuk mendatangkan azab yang telah dijanjikan oleh Nabiullah Shalih alaihi salam tersebut. Makanya di dalam keterangan ayat 78, Allah menggambarkan lebih lanjut tentang bagaimana dampak yang mereka terima ketika mereka menantang Nabi Shalih dan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadzathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Mereka itu ditimpa oleh suatu gempa yang begitu dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gempa ini dengan rajfah, suatu getaran dan goncangan yang begitu hebat. Akan tetapi yang menariknya di sini adalah bahwa getaran dan gempa yang melanda kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Shalih alaihi salam, itu tidak membuat mereka berpelantingan ke sana kemari. Tapi dalam bentuk penjelasan yang lebih detail, Allah mengatakan fa asbahu fi darihim jasimin. Walaupun begitu hebat gempa dan goncangan yang menimpa mereka itu, namun mereka itu tidak berpelantingan ke sana kemari, tapi malah mereka meninggal dan mati di tempat tinggal mereka. Allah. Tanpa ke sana kemari. Ini adalah suatu gambaran betapa bisa dari satu sisi betapa getaran, goncangan, gempa itu membuat mereka mati kutu, tidak tahu harus mau kemana, karena semuanya bergoyang, semuanya gempa. Kalau kita kena gempa, kita akan tidak mencoba untuk lari ke sana kemari, tapi malah diam di tempat kita karena kita bingung, semuanya bergetar, semuanya bergoyang. Kemanapun kita berjalan, kita pasti akan jatuh. Nah, inilah digambarkan oleh kedetailan Al-Quran ini, bahwa mereka itu semua mati dalam keadaan berdiri dan menjadi patung dan beku di tempat tinggal mereka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab yang seperti ini. Tapi satu hal yang menjadi pelajaran kita semua, bahwasanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ustaz kita terdahulu, segala kisah yang di Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an itu bukan berarti hanya menceritakan kisah itu dan kemudian setelah itu selesai tanpa ada pelajaran dan makna yang bisa diperoleh di situ. Tapi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bencana dahsyat yang melanda kaum Nabi Shalih alaihi salam, itu satu saat bisa terjadi lagi pada umat-umat selanjutnya, kita sekarang, untuk anak cucu kita ke depan, kalau ternyata kita melakukan tindakan sama, tindakan pengingkaran sebagaimana yang dilakukan oleh para umat terdahulu. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita akan bersikap ingkar sehingga kita siap untuk menerima bencana dahsyat yang pernah Allah turunkan pada umat-umat terdahulu, ataukah kita berusaha untuk melindungi diri kita dan juga anak cucu kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada para asatiz kita dari tim Safil Al-Azhar. Kami persilakan untuk memberikan masukan. Ya, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang selanjutnya, yang sebelumnya Allah telah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya beriman dan beribadah kepada Allah. Lantas masyarakat yang diajaknya itu tidak mau dan azab turun dalam bentuk air bah yang tidak lagi sedikit-sedikit tetapi sampai seluruh puncak gunung yang dianggap bisa mengamankan diri orang-orang kafir tenggelam semua. Nah, pada ayat yang ke-65 Allah bercerita tentang kaum 'Ad, di mana nabi mereka yang bernama Nabi Soleh juga sama minta untuk beriman, mereka juga tidak mau. Akhirnya Allah menurunkan kutukannya, kemarahannya, sehingga mereka mati dalam kondisi yang sangat hitam. Ya, wajah tubuhnya menguning lantas menghitam dan bergelimpangan juga. Artinya mati massal seperti itu. Kepada kaum Samud, saudara mereka Nabi Soleh juga sama risalahnya, tapi ditambah lagi dengan sebuah mukjizat yaitu onta. Jadi masing-masing ada cerita yang melatar belakangi dan juga ada bentuk azab yang bervariasi. Nah, jadi yang menjadi stressing kita adalah bahwa sangat beruntunglah umat Nabi Muhammad, yaitu ketika mereka melakukan satu kesalahan walaupun itu fatal, tapi tidak sesegera azabnya seperti kerasnya kepada kaum Samud. Tidak ada dimusnahkan, Ustaz. Tidak ada dimusnahkan habis kaum 'Ad, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau yang kita melihat di sini sampai mereka itu menjadi patung dan itu ada reliefnya sampai sekarang. Yaitu dia ini berada di sebuah desa di Yordan. Ya, memang daerah pegunungan. Ketika ditemui oleh para arkeolog dan mulai digali, sudah menampak mereka itu jadi memang jadi patung gitu. Jadi badannya itu jadi apa namanya? Batu. Keras. Ya, keras. Batu. Karena akibat gempa yang disebut dengan Rojavah tadi. Nah, jadi maka kita melihat di sini subhanallah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Dan Nabi Muhammad tahu pada saat perang Tabuk, Nabi Muhammad itu sengaja menutup matanya dan mempercepat lari ontanya ketika melewati kampung ini. Dan Nabi mengatakan, saya telah melihat perbuatan mereka yang direview oleh Allah di hadapan Nabi dan juga telah melihat azab yang mereka rasakan. Maka saya tidak berani dan menganggap tidak perlu singgah untuk mencari tahu tentang mereka. Lalu begitulah. Jadi kalau kita melihat berbeda sedikit dengan apa yang terjadi pada dunia sekarang, hal itu dijadikan sebagai objek wisata pula sebaliknya. Jadi itu pun ada manfaatnya juga. Iya. Ya. Artinya pelajaran-pelajaran. Nah, inilah yang mungkin bisa saya tambahkan tentang kondisi mereka tadi. Iya, kalau saya melihat ada pernyataan banyak sekali kita menemukan kepada orang-orang yang anti agama atau orang yang kurang paham terhadap agama. Jadi melihat sisi akhir dan perjalanan kisah diutusnya Nabi itu selalu bencana. Iya. Jadi timbul pernyataan mereka bahwa Tuhan itu kejam. atau takdir itu kejam. Bahkan kalau kita lihat film Ten Commandments yang dibuat oleh Yahudi, walaupun saya yakin orang Yahudi yang ateis juga, saya rasa itu pernyataannya sungguh sangat jelas, di mana Fir'aun menantang Tuhannya walaupun itu tidak sesuai dengan versi Al-Quran dan kitab suci Taurat dan Injil itu. Mengatakan, wahai Tuhan, yang bersalah kan saya, Fir'aun, kenapa kok harus pengikut saya juga harus dihancurkan? Kalaulah engkau Tuhan yang pengasih, bunuh saja saya sendiri tanpa harus pengikut saya juga mati di dalam Laut Merah itu. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang yang anti agama itu juga mempelintir permasalahan sehingga seakan-akan yang ditimbulkan, udah beragama itu adalah menyusahkan, kalaupun dia tidak menyusahkan pasti dia adalah penyiksaan. Nah, di sini mungkin Ustaz-Ustaz bisa menambahkan bagaimana sebenarnya, dan kita juga sudah mengkaji beberapa kali pertemuan, tapi juga perlu ditegaskan sekali lagi, kenapa kok sampai timbul gempa itu atau musibah yang terjadi pada nabi-nabi lainnya. Iya, kalau saya melihat itu adalah merupakan suatu kebutuhan, bukan kebutuhan Allah, akan tapi kebutuhan alam. Kenapa? Kalau tidak dihancurkan umat ini akan menjadi suatu virus yang bakal menghancurkan umat-umat lainnya. Ya, mungkin belum hilang dari ingatan kita dan masih sangat segar betapa kemarin dunia lagi terserang virus flu burung. Akibatnya banyak sekali hewan-hewan yang harus dimusnahkan, dibakar. Ya, kalau kita lihat virus flu burung yang terkena itu ayam, ya kan? Tapi yang dimusnahkan adalah hewan-hewan yang berdekatan dengan itu. Ya, walaupun dia ya, terkena, walaupun tidak terkena virus flu burung. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah cara penghancurannya itu adalah dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, kenapa tidak kita mencoba untuk, itu kan cara berpikir kita, supaya hewan-hewan lain, bahkan manusia sendiri, untuk melindungi manusia dan hewan lain, kita harus melakukan cara protek seperti itu, pembantaian massal. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sanggup melakukan itu untuk atas dasar kasih sayang kita kepada orang-orang yang masih hidup, manusia yang masih sehat, hewan-hewan yang masih sehat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan hal yang sama. Ketika Allah menghancurkan kaum Saleh di sini, kaum Samud, dengan tujuan adalah karena Allah begitu kasih dengan umat manusia yang ada dan juga generasi-generasi yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus setelah itu. Kenapa? Agar mereka ini menjadi orang generasi-generasi yang bersih, yang tidak terkena virus keingkaran dan kekufuran yang dilakukan oleh kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadi sebenarnya kembali lagi itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz Hanafi, kalau kita lihat juga ini atas nama kasih sayang dan dilakukan dengan cara kekerasan ini juga terjadi dulu pada bulan suci Ramadan, dan atas nama supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang bersih dari kemaksiatan, maka kita menemukan ada sekelompok ormas Islam itu memberedel tempat-tempat kemaksiatan, ya kan, atau mungkin penjual-penjual minuman keras. Nah, ini apakah ini adalah bentuk-bentuk yang dibolehkan dalam beragama, atau mungkin ada acara yang lebih baik? Kalau kita melihat ayat 78 ini, di mana Allah sendiri pun kata Ustaz Perdana harus membumi hanguskan supaya timbul kasih sayang pada kelompok yang lain. Bagaimana nih melihat Ustaz? Ya, sebenarnya kalau saya melihat, walaupun ada berbagai kalangan yang merasa miris terhadap kegiatan-kegiatan kawan-kawan itu, tapi pada tujuan akhirnya adalah untuk menenteramkan. Coba bayangkan kalau 1.000 botol miras itu habislah terjual pada bulan Ramadan itu, misalnya ada 1.000 orang yang sedang tenggen misalnya, itu rusak ini masyarakat. Nah, ini maka saya melihat ini sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau memang penegakan hukum peraturan daerah itu ya berada pada kondisi yang sehat, yang konsisten dan tegas gitu. Ya nggak boleh gitu ya, tutup, jangan tutup, dikatakan tutup tapi belakangnya terbuka gitu. Ya, dikatakan tak boleh tapi pada dasarnya terjual juga gitu. Jadi saya melihat di sinilah bagaimana sebenarnya, ya apalagi enaknya sekarang kita ini pemerintah sudah ada, polisi ada, jaksa ada, jadi nggak perlu semacam FPI itu harus turun, harus apa, tak perlu. Cuman karena kepentingannya banyak kali, ya kepentingan si pemilik bar, kepentingan orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya, dan sekali lagi maafnya kepentingan para pembikinnya, kepentingan-kepentingan itu yang membuat mereka ya bersepakat balik untuk melanggar aturan yang telah dibuat. Nah, wajar saja kalau masyarakat demo, mungkin dalam bentuk yang seperti itu. Ya kalau hanya cuma demo di DPR ya dianggap angin lalu. Tapi ketika langsung demonya langsung masuk ke bar itu dan dipecahkan botol-botolnya, itu mungkin lebih memberi kesan bahwasanya kalian itu terlalu bandel. Untung enggak Tuhan langsung membumi hanguskan kalian misalnya, seperti kaum Samud. Terlalu bandel kali. Iya. Ya. Di sisi lain juga kita melihat baru-baru ini ada penolakan undang-undang pornografi, anti pornografi dan porno aksi. Kita melihat yang paling getol ini Ustaz Perdana, itu umat Islam nampaknya yang paling getol untuk mengesahkan undang-undang itu. Ya mungkin ada ormas-ormas Islam, dan yang menolak itu kita lihat adalah beberapa etnis budaya. Ini kenapa kok begitu getolnya umat Islam harus mengesahkan undang-undang itu, walaupun sebenarnya ada orang melihat ini bukanlah hasil maksimal yang diinginkan oleh Islam sebenarnya. Bagaimana Ustaz pernah melihat? Iya, saya melihat seperti ini. Ternyata masyarakat Indonesia belum menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas, atau belum mampu melihat, menangkap, mengambil pelajaran apa yang terjadi di sekelilingnya. Kita coba lihat betapa sekarang ini, ternyata setelah dilakukan penelitian, kenapa terjadi tindakan kriminal itu semakin meningkat? Salah satunya adalah karena pornografi itu sudah semakin merebak, media massa semuanya. Akibat itulah makanya ada anak kecil yang berani memperkosa anak yang masih kecil lagi daripadanya. Itu kan sudah lebih parah. Jadi ini seharusnya menjadi pelajaran, dan saya kira umat Islam melihat ini semua. Ketika melihat bahwa pangkal atau sumber terjadinya tindak kriminal, kerusakan yang terjadi saat sekarang ini di masyarakat, itu salah satunya adalah karena pornografi itu. Nah, melihat kemaslahatan yang besar untuk menegakkan undang-undang ini, ya, rancangan undang-undang inilah yang menyebabkan umat Islam termotivasi untuk terus mendukung dilegalkannya undang-undang pornografi ini. Tapi saya kira salah satu penyebab kenapa ada sebagian pihak yang tidak mau melegalkan undang-undang ini, atau tidak setuju undang-undang ini untuk dilegalkan, itu akibat karena kepentingan pribadi sendiri. Ini berangkat daripada seniman-seniman yang menginginkan untuk meluahkan ekspresi mereka secara bebas tanpa ada hambatan-hambatan gitu. Tapi mereka tidak melihat sisi negatif yang, atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh berbagai tindakan-tindakan pornografi ini. Ya, saya kira mungkin itu saja. Banyak yang harus kita bahas sebenarnya, akan tapi waktu sangat membatasi kita. Kesimpulannya adalah bahwa apapun keterangan Al-Quran, baik dalam bentuk penghancuran ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh para nabi untuk menyadarkan umatnya, itu bukan untuk diri mereka. Ketika Allah menghancurkan suatu kaum, itu bukan untuk Allah, akan tapi sebenarnya untuk kebaikan umat manusia semuanya. Kalau dari sini berangkat pemikirannya, maka insya Allah kita tidak akan berat untuk menerima kebenaran tersebut. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.